baik maupun malang, itu sudah suratan tangan. Tinggalkan sana saudara, ku tinggalkan kampung halaman, ku tinggalkan kasih tersayang. Sana saudara, ku tinggalkan kampung halaman, ku tinggalkan kasih tersayang. Mengadu nasib di negeri orang, begini nasib orang sana saudara.